hadiratmu Tuhan. Dengar korban pujian masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadiratmu Tuhan.